Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas tentang pengantar ilmu waris. Dan insyaAllah di kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca beberapa permasalahan dalam wasiat. Berikut contoh kasus yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah di buku yang kami sediakan, kita sebutkan beberapa contoh kasus itu. Yang pertama adalah dahulukan utang daripada wasiat. Dan ini ditegaskan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah pernyataan ulama sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga keterangan yang disampaikan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Meskipun secara zahir ayat, wasiat lebih ditaruh di depan, wasiat disebutkan lebih awal dibandingkan utang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa, setelah Allah menjelaskan tentang pembagian warisan. Suami dapat sekian, istri dapat sekian, jika punya anak dan tidak punya anak. Kemudian saudara, selanjutnya juga orang tua dan anak dari mayit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Semua itu ditunaikan mim ba'di wasiyatin, setelah dilaksanakan wasiat, yusi biha, yang diwasiatkan oleh mayit, aw dainin, atau ditunaikan utang. Sehingga kalau kita lihat dari urutan, Allah Subhanahu wa taala menyebut wasiat terlebih dahulu, baru Allah menyebut utang. Secara teks menyebutkan demikian, namun ternyata para ulama, di antaranya Ali bin Abi Thalib, memahami bahwa utang lebih didahulukan daripada wasiat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Antum taqra'una al-wasiyata qabla ad-dain." Yang kalian baca dalam Al-Qur'an adalah wasiat sebelum utang. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-daina qabla al-wasiyah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya utang ditunaikan sebelum wasiat. Pernyataan Ali ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Ahmad dan dinilai hasan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah jami'. Kemudian alasan kenapa utang lebih didahulukan daripada wasiat? Karena utang itu harta orang lain yang ada di tempat kita. Sehingga mengembalikan utang itu adalah kewajiban antar sama hamba yang harus didahulukan. Sementara memberi wasiat itu sama sebagaimana memberi hibah. Namun dia digantungkan pasca kematian. Karena itu lebih didahulukan menyelesaikan kewajiban pribadi daripada memberikan wasiat yang itu termasuk di antara amal mustahab, amal yang dianjurkan, amal soleh. Al-Bukhari dalam sahihnya menjelaskan hal ini. Wa yuzkaru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyyati. Fa ada'ul amanati ahaqqu min tatawwu'il wasiyyah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bid-dain, untuk mendahulukan utang sebelum wasiat. Fa ada'ul amanati ahaqqu min tatawwu'il wasiyyah. Maka menunaikan amanah, menunaikan kewajiban, itu lebih berhak, lebih didahulukan daripada menunaikan wasiat yang sifatnya anjuran. Baik, mohon untuk dibedakan begini. Antara memberi wasiat, berarti di sini disampaikan oleh siapa? Al-musi, si calon mayit. Antara memberi wasiat dengan menunaikan wasiat. Kalau memberi wasiat, itu disampaikan oleh al-musi, si calon mayit. Kalau menunaikan wasiat itu dilakukan oleh orang yang mendengarkan, yang jadi saksi al-musi, yang jadi saksi si A ini berwasiat. Kita kasih permisalan ya. Si A mengumpulkan beberapa anaknya. Anaknya B, C, D, E. Lalu si A menyampaikan kepada anaknya, aku berwasiat, tolong belikan seekor sapi besok kalau pas Idul Adha dan kurbankan atas nama diriku. Kemudian setelah itu si A meninggal dunia. Sudah? Pernyataan si A, nanti tolong belikan seekor sapi untuk berkorban atas nama diriku, ini sifatnya anjuran. Berarti dia mau beramal dalam bentuk kurban. Dan kita tahu amal kurban, pendapat jumhur ulama hukumnya tidak wajib. Sehingga, apalagi orang ini sudah mati ya, sehingga si A melakukan amal yang sifatnya anjuran, yaitu berkorban. Kemudian setelah si A mati, ada beberapa orang yang nagih utang. Dan mereka membawa bukti. Lalu diterima. Akhirnya keluarga menyelesaikan perhitungan utang-piutang dan sisa harta si A. Kemudian setelah dihitung, ternyata wasiat si A itu nggak cukup. Ternyata harta sisanya itu nggak cukup untuk dibelikan seekor sapi. Mana yang didahulukan? Tetap megangi wasiat si A, sehingga sisakan harta untuk membeli seekor sapi, ataukah dibayarkan utang? Siapanya bayarkan utang? Ini kewajiban. Karena harta utang ini bukan hartanya si A. Ini harta orang lain yang ada di tempatnya si A. Karena itu wajib dikembalikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu dalam Al-Quran. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan di antara bentuk amanah itu adalah ketika kita membawa harta orang lain sebagai utang. Baik. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang posisi ayat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertama adalah utang terlebih dahulu. Allah menyebutkan wasiat terlebih dahulu baru utang. Ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain. Allah berfirman tentang masalah perizinan. Tentang masalah izin ketika masuk rumah. Di surat An-Nur, Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, ada di surat An-Nur, ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang lain yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu. Sampai kalian minta izin. Istiqnas adalah minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberikan salam kepada penghuninya, kepada pemilik rumah. Sebagian ulama mengatakan, teksnya berbunyi, minta izin, baru memberi salam. Meskipun dalam prakteknya adalah memberi salam dulu, baru minta izin. Sebagaimana praktek para sahabat ketika mereka bertamu kepada Rasulullah SAW. Memberikan salam dulu yang didengar oleh pemilik rumah, oleh sahibul bait. Kemudian setelah itu baru minta izin. Apakah saya boleh masuk? Apakah saya boleh ketemu? Sehingga dalam prakteknya itu dibalik. Yang ini disebut oleh para ahli tafsir dengan sebutan At-taqdim wa ta'khir. At-taqdim wa ta'khir. Jadi ada ayat yang teksnya seperti itu, tapi praktiknya dibalik. Nah itulah tafsir yang menggunakan kaidah at-taqdim wa ta'khir. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 11. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ditunaikan wasiat yang telah disampaikan oleh mayit. Audainin atau ditunaikan utang. Utang ditaruh belakang. Tapi Nabi SAW memutuskan bahwa utang didahulukan sebelum menunaikan wasiat. Sehingga terjadi takdim wa ta'khir. yang depan ditaruh belakang, yang belakang ditaruh depan. Ini sedikit pelajaran terkait metodologi tafsir ketika ada satu teks yang di situ secara susunan A kemudian B, tapi dalam prakteknya B didahulukan sebelum A. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa penyelesaian utang didahulukan sebelum wasiat. Nah, ketika kemudian dalam kondisi ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hartanya banyak, sehingga tidak ada benturan antara utang dengan penunaian wasiat. Maka semuanya ditunaikan. Misalnya ada orang punya harta 1M, utangnya 100 juta, wasiatnya 100 juta. Kemudian dilunasi utang. Setelah dilunasi utang, masih sisa 900 juta. Dari situ kita bisa pastikan bahwasanya wasiatnya kurang dari sepertiga, maka boleh ditunaikan. Sehingga utang ditunaikan, wasiat ditunaikan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana ketika terjadi benturan kondisi di mana nilainya nggak cukup. Sehingga ketika di total utang nilainya sekian, kemudian wasiat nilainya sekian, dan itu tidak mencukupi. Nah, itulah yang kemudian dibahas oleh para ulama untuk diambil mana yang harus diprioritaskan. Baik, sekarang kita buka contoh kasus. Contoh kasus utang PS wasiat. Ketika sakit, Anda bisa perhatikan di contoh kasus. Bagi yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 39. Bagi yang punya buku pengantar ilmu waris, silahkan dibuka halaman 39. Ketika sakit, si A menunjukkan jumlah tabungan dan nilai rumah yang dia tempati kepada semua anaknya. Total tabungannya 100 juta dan nilai rumah 200 juta. Lalu dia berwasiat agar 100 juta diwakafkan ke Yayasan Al-Hidayah. Baik, menurut perhitungan si A, wasiatnya tidak lebih dari sepertiga. Karena dia sudah sampaikan, ini tabungan ada 100 juta, nilai rumah yang saya tempati ini kurang lebih 200 juta. Nah, saya wasiatkan yang 100 juta, kasihkan ke Yayasan Al-Hidayah. Sepekan setelah itu si A meninggal. Sebulan berikutnya datang seseorang membawa bukti bahwasanya si A mempunyai utang senilai 100 juta. Pertanyaannya, berapa warisannya dan berapa wasiat yang boleh ditunaikan? Baik, sebelumnya kita kasih beberapa kaidah dulu ya. Pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwa utang didahulukan sebelum menunaikan wasiat. Yang kedua, jika utang dan wasiat tidak sampai mempengaruhi nilai harta, maka ditunaikan semuanya. Dalam arti mencukupi semuanya, maka ditunaikan semuanya. Yang ketiga, jika antara utang dengan wasiat terjadi benturan, dalam arti nilainya tidak mencukupi untuk mengcover semuanya, maka didahulukan utang daripada wasiat. Nah, jika didahulukan utang daripada wasiat, nilai wasiatnya tetap bisa sampai sepertiga, maka tetap ditunaikan senilai sepertiga. Dalam arti hartanya tidak habis. Artinya begini, wasiat tetap dijaga dan ditunaikan, namun maksimal dari sepertiga. Pertanyaannya, sepertiga ini sepertiga apa? Jawabannya adalah sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa total harta setelah dipotong utang. Baik, sekarang coba kita kerjakan contoh kasus yang ada di hadapan Bapak Ibu. Baik jamaah, tadi kita telah punya satu contoh kasus. Kami sarankan jika Anda mendapatkan kasus-kasus, dan nanti metode ini akan kita gunakan dalam semua kajian kita untuk menyelesaikan wasiat dan warisan. Ya. Anda selesaikan dengan tahapan-tahapan. Selesaikan dengan beberapa tahapan. Dengan itu, insya Allah akan lebih sistematis sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Pertama, kumpulkan dulu informasi yang ada. Apa saja yang diketahui dalam kasus. Satu, total warisan. Total warisan berapa nilainya? Anda bisa pakai angka kasar, prediksi saja. Misalnya kurang lebih 300 juta. Plus minus 300 juta. Baik. Yang kedua, pernyataan wasiat. Nilai wasiat. Ini belum nilai final ya. Tapi nilai yang dinyatakan oleh calon mayit. Yang sudah meninggal. Jadi mayit. Nilai wasiat. Nilai wasiatnya 100 juta. Tapi ini belum final. Sudah? Lalu dapat info tambahan, ada utang mayit. Utang mayit senilai 100 juta. Baik. Kemudian kita punya kaidah. Satu, ini beberapa kaidah. Satu, wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti kurang atau sama dengan sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, jika atau sebelumnya ini ya. Nilai sepertiga, nilai wasiat sepertiga itu berdasar ya, berdasarkan sisa dari total warisan. Total warisan dikurangi utang. Sehingga sepertiga itu tidak dia dari total warisan. Tapi total warisan dikurangi utang berapa sisanya baru yang sepertiga itu boleh diwasiatkan. Baik. Ini total warisan dikurangi utang. Dan keterangan ini kami dapatkan dari buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin. Cara menghitungnya, sepertiga itu bukan dari total warisan, tapi dari total warisan setelah dikurangi utang. Ya? Kemudian yang ketiga, jika wasiat, jika wasiat lebih dari sepertiga, begini, maka, kemarin sudah kita dapatkan ini ya, kemarin sudah kita bahas, maka ditunaikan sepertiga. Jadi tidak otomatis batal, tetap ditunaikan, namun dengan angka maksimal yaitu sepertiga. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan sekarang dari kasus itu. Anda bisa pegangi kaidah ini dan kita lanjutkan dari kasus ini ya. Berarti pertama yang perlu kita ketahui adalah berapa nilai wasiat. Ini saya sebut sisa warisan ya. Sisa warisan setelah dikurangi utang atau total warisan, bukan sisa. Total warisan setelah dikurangi utang. Ini sama dengan 300 juta dikurangi 200 dikurangi 100. Sudah? Setelah dikurangi 100 berarti sama dengan 200 juta. Baik. Beliau berwasiat berapa? 100 juta. Nilai wasiat adalah 100 juta. Dan ini lebih besar dari sepertiga. Ini lebih besar dari sepertiga kali 200 juta. Baik. Realita ini, wasiatnya 100 juta, dia posisinya lebih besar dari sepertiga kali 200 juta. Berarti, boleh ditunaikan atau tidak? Boleh ditunaikan atau tidak? Jawabannya, tetap harus ditunaikan, hanya saja maksimal sepertiga. Tetap ditunaikan, ditunaikan. Namun kemarin juga sudah kita bahas ya, berdasar kerelaan ahli waris. Nah, sekarang misalnya semua ahli waris nggak rela. Baik, kalau semua ahli waris nggak rela, pilihannya ya, ahli waris tidak rela. Ahli waris tidak setuju. Ya, maka nilai wasiat sama dengan sepertiga kali 200. Berapa, Mas? Berapa? 6, berapa? Ya, dihitung. Di kalkulator. Sepertiga kali 200 juta. Iya, 66 juta ya. 0,67 juta. Nilainya sekian. Sudah? Nah, kalau mau kita perlebar sekarang, bagaimana kalau ahli warisnya gojak-gajik? Sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Ahli waris sebagian setuju, sebagian setuju, dan ada yang tidak setuju. Nah, sekarang kalau terjadi kayak gini bagaimana? Nah, perhitungannya sama seperti kemarin ya. Yang setuju tetap ditunaikan, yang nggak setuju tidak ditunaikan. Cara ngitungnya, Pak, sekarang. Kita hitung ya. Saya tambahkan, berarti kasusnya di saya tambahkan, diketahui anaknya tiga, anak tiga, dua laki-laki plus satu perempuan, ini. A laki-laki plus B perempuan setuju. A laki-laki plus B perempuan setuju. Sudah? Kemudian C yang laki-laki tidak setuju. Baik. Terus cara ngitungnya bagaimana? Kita sudah menemukan angka finalnya di sini ya. Sepertiga kali 200 juta tadi, karena total sisa warisannya adalah 200 juta. Sudah? Tahapannya, satu, selesaikan yang sepertiga. Selesaikan yang sepertiga. Sehingga jadinya ada sama dengan sepertiga kali 200 juta. Sama dengan 66 juta,67. Baik, ini selesaikan, ditunaikan. Anak tidak boleh menghalangi bagian ini, karena ini bukan haknya. Itu adalah wasiat dari orang tua yang wajib untuk dia tunaikan. Sudah? Yang kedua, sisa wasiat yang belum ditunaikan. Sisa wasiat yang belum ditunaikan. Tadi mayit berwasiat berapa? 100 juta, iya. Lalu yang sudah diwasiatkan angka ini. 66,67 juta. Berapa? 33,333 gitu ya. Betul. Baik. Ini sisa ini. Sudah? Nah, sisa ini, tahap yang ketiga adalah sisa dibagi sesuai porsi waris. Sesuai porsi waris. Berarti 33,33 dibagi untuk masing-masing anak A, B, C. A, B, C. Dengan perbandingan 2 banding 1. Nah, cara ngitungnya 33, saya taruh di sini. Ini ya, porsi waris, sisa warisan, sisa wasiat. 33,33 dibagi, ini laki-laki ada 2, perempuan 1. Berarti ini faktor pembaginya adalah 2 kali 2, kan laki-laki yang 2, plus 1 kali 1, sama dengan 5 ya. Dibagi 5, berapa? Berapa? Oh, pemirsa lebih cepat ya. 6,67 juta. Sudah? Dari angka 6,67 juta, si A kan laki-laki dapat 2 ya. Jadinya 6,67 kali 2 berapa? 13, berapa? 13,33. Nah, angkanya nggak bulat ini. B, anak perempuan, tetap 6,67. C, sama dengan A, 13,33. Masih kelihatan ini? Baik, turun dikit. Nah, yang C 13,33. Sudah? Kita belum menemukan sampai terakhir ya. Tadi kan pertanyaannya berapa nilai wasiatnya? Oh, berapa nilai warisannya? Baik. Nilai wasiat yang boleh ditunaikan, yang boleh ditunaikan adalah sama dengan ya. Yang ini 66,67 plus satu ini plus haknya si A yang beliau setuju 13,33 plus haknya si B yang juga setuju 6,67. Berapa ini? Ini 20 ya. Berarti 86,67. 86,67 juta. Ini yang boleh diserahkan ke yayasan sasaran wasiat. Baik. Insya Allah dipahami ya. Sehingga ada beberapa tahap yang tadi sudah kita sebutkan. Tahap yang pertama adalah mencari tahu berapa nilai wasiat secara umum. Nah, jika dia kurang dari sepertiga, langsung ditunaikan. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, tanyakan ke ahli waris. Setuju enggak? Anaknya ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, yang setuju siapa, yang tidak setuju siapa. Kemudian, Anda tetap tunaikan sepertiga. Ini tidak boleh dihalangi. Karena ini bukan haknya ahli waris. Kemudian setelah ditunaikan sepertiga, sisanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, dibagi sesuai dengan porsi warisan. Yang tidak setuju, sisanya diserahkan ke mereka. Yang setuju, dikembalikan ke, digabungkan dengan nilai total wasiat. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah semoga bisa dipahami. Di sini juga kami nyebutkan teknis perhitungan. Dan insya Allah cukup mudah ya untuk dipahami. Namun di sini kami tidak membuat rincian antara ada yang setuju dan tidak setuju. Berikutnya kita akan membahas tentang kasus yang kedua, yaitu wasiat doror. Wasiat doror artinya wasiat yang merugikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Di antara bentuk wasiat yang haram adalah wasiat yang merugikan ahli waris. Seperti menghalangi ahli waris untuk mendapatkan jatah warisannya. Allah melarang wasiat yang merugikan ahli waris dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 12, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan minallah. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarkan utangnya dengan tidak memberikan madarat kepada ahli waris. Wasiyatan minallah itu adalah syariat dari Allah, wasiat dari Allah. Yang dimaksud ghaira mudarin, tidak memberatkan di situ, tidak memberikan mudarat di situ adalah untuk wasiatnya. Tapi kalau utangnya, tetap wajib ditunaikan. Karena itu bukan hak milik mayit. Itu adalah uang orang lain yang dibawa oleh mayit. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan doror ketika berwasiat. Beliau bersabda, innar rajula la ya'malu wal mar'ata bi ta'atillah 60 sanatan thumma yahduruhuma al mautu fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahum an-nar. Ada orang laki dan wanita, maksudnya adalah hamba Allah secara umum, ada orang yang laki maupun wanita, hamba Allah secara umum, yang dia beramal ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Dia beramal ketaatan selama 60 tahun. Berarti berapa usianya? Berapa usianya? Usianya bisa 75. Karena misalnya masa baligh tidak dihitung. Dia beramal ketaatan sejak dia baligh, usia 15 misalnya, sampai selama 60 tahun. Berarti di usia 75 dia tutup usia, dia mati. Ketika datang kematian, orang ini memberikan wasiat yang merugikan ahli waris, memberikan madarat kepada ahli waris. Apa kata Nabi SAW? Fatajibulahu mannar, maka dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, namun mereka menegaskan bahwa wasiat yang merugikan ahli waris, hukumnya terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Ibn Abbas pernah mengatakan, al-idraru fil wasiyati minal kabair. Memberikan madarat dalam maksiat, termasuk kabair, termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena memberikan madarat ketika berwasiat, bukti bahwa si calon mayit ini ya, sedang ada permusuhan yang sampai dibawa mati, permusuhan dengan para ahli warisnya. Dan itu sampai dibawa mati. Lalu diwujudkan dengan cara membalas permusuhan itu dalam bentuk berwasiat yang memberikan mudharat. Tindakan seperti ini termasuk dosa besar. Ibnu Al-Athir menjelaskan makna wasiat dharar. Wa ma'na al-madharati fil wasiyah. Makna memberikan mudharat dalam wasiat adalah alla yumdiha au yanqusu ba'daha au yusili ghairi ahliha wa nahwi dzalika. Kata Ibnu Al-Athir, makna madarat dalam berwasiat itu ada dua makna. Pertama, dari sisi al-musi. Yang kedua, dari sisi al-muso alaih. Al-muso ilaih. Memberikan madarat dalam berwasiat bentuknya adalah dengan tidak melaksanakan wasiat, atau mengurangi wasiat, atau memberikan wasiat kepada yang tidak berhak, atau semacamnya. Dan itu termasuk madarat. Baik. Beberapa kali sudah kita sebutkan bahwa anak bisa berantem itu gara-gara sikap orang tua yang dia tidak bisa menjaga lisannya ketika sedang senang atau ketika sedang sedih. Ada orang tua misalnya saking senangnya kepada anak, langsung dia ngomong, nanti rumah ini jadi milik kamu. Anak yang kedua disenangi, langsung dia ngomong, nanti tanah ini jadi milik kamu. Jadi dia gampang melontarkan seperti itu. Begitu orang tua meninggal, akhirnya masing-masing ini nuntut. Dulu bapak bilang dapat ini, dulu bapak bilang saya dapat ini. Baik, coba kita lihat keterangan Ibnu Al-Athir. Wasiat dharar bisa terjadi pada dua pihak. Pertama, terjadi di pihak al-musi, yaitu pemberi wasiat. Misalnya memberi wasiat yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya, seperti berwasiat lebih dari sepertiga, atau berwasiat untuk mengunggulkan salah satu ahli waris, sementara merugikan ahli waris yang lain, termasuk juga memberikan wasiat kepada orang lain yang bukan keluarganya, seperti anak angkat, anak tiri, sementara ahli warisnya membutuhkan. Ya. Kadang ada orang misalnya, dia nggak punya anak. Tapi dia punya saudara. Saudara berhak dapat warisan, dan dia ngangkat anak. Dan status anak angkat, bukan anak nasab, nggak berhak dapat warisan. Meskipun dia berhak dapat wasiat. Lalu dia ngasih wasiat kepada anak angkat. Padahal hartanya itu tidak banyak, sementara saudara-saudaranya membutuhkan. Nah, itu termasuk diantara memberikan mudharat kepada atau memberikan mudharat ketika berwasiat. Ini sih yang pertama. Yang kedua, terjadi di pihak al-muso ilaih. Orang yang mendapatkan amanah untuk menunaikan wasiat. Seperti teledor dalam menunaikan wasiat atau bahkan tidak menunaikan wasiat sama sekali. Termasuk menggunakan harta wasiat tidak sebagaimana yang diwasiatkan mayit. Mayit berwasiat, tolong nanti belikan seekor sapi, kurbankan atas nama saya. Namun ternyata tidak ditunaikan. Sayang, duit segitu banyaknya, masa hanya dipakai untuk kurban. Padahal harta mayit masih banyak yang bisa digunakan untuk dibagi waris. Dan nanti akan kita bahas secara khusus ya tentang mengubah isi wasiat yang itu termasuk di antara bentuk wasiat janaf yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kasus terjadi di masyarakat seperti ini. Termasuk misalnya mayit berwasiat dengan wasiat yang memberatkan ahli waris. Tolong nanti kalau saya meninggal dunia, pokoknya jenazah saya dimakamkan di samping ibu atau di samping kuburan bapak. Di mana? Di luar pulau. Masya Allah. Itu terlalu memberatkan keluarga. Sementara hartanya juga nggak banyak. Sehingga kalau itu ditangani seperti yang tadi dia wasiatkan, butuh biaya besar. Nggak mungkin jenazah dikirim melalui kapal, nggak mungkin. Ya. Bisanya hanya dikirim melalui pesawat. Dan kalau dikirim melalui pesawat, prosedurnya panjang, kemudian harganya juga mahal, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh bagi ahli waris untuk tidak menunaikan. Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Orang ketika mati, mau dikuburkan kemanapun, atau mau dikuburkan dimanapun, itu nggak ngefek bagi status amalnya. Ya. Meskipun dilarang untuk mencampurkan antara kuburan muslim dengan kuburan non-muslim. Namun dia dimakamkan mau di kota A, di kota B, lahir di kota A, dikuburkan di kota B. Lahir di kota B, dimakamkan di kota C. Sama sekali tidak memberikan pengaruh. Sama sekali tidak memberikan pengaruh. Wah, nanti kalau kamu jauh dari keluarga, waktu kamu dibangkitkan, yang nolong kamu siapa? Ya, tentu bukan keluarganya. Tapi yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nanti kalau kuburan kamu jauh, kamu didatangi malaikat, nggak dekat dengan orang tua kamu, wah, nanti orang tua kamu nggak bisa bantu. Subhanallah. Memang kalau orang dimakamkan di kuburan orang soleh, terus dia dibantu oleh orang soleh itu. Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Karena itu, jika itu terlalu memberatkan, maka boleh bagi ahli waris untuk tidak menunaikan wasiat sebagaimana yang dikehendaki oleh mayit. Kemudian kita lanjutkan terkait wasiat al-janaf. Terkait wasiat al-janaf. Para ulama mengatakan wasiat doror atau wasiat yang merugikan ahli waris ada dua. Pertama adalah wasiat janaf, yang kedua wasiat itsam. Wasiat janaf adalah wasiat yang merugikan ahli waris di luar kesengajaan. Wasiat itsam adalah wasiat yang merugikan ahli waris dengan kesengajaan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman khafa min musin janafan aw itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku janaf atau berbuat itsam. Itsam artinya dosa. Dia berlaku janaf atau berbuat itsam, lalu dia mendamaikan antara mereka, fala junaha alai, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Ibnu Qayyim mengatakan, waqad jawaza subhanahu wa ta'ala ibtal wasiyatil janaf wal ithmi wa ay yuslihal wasi aw ghairihi bainal warathati wal musalahu. Allah Ta'ala membolehkan untuk membatalkan wasiat janaf dan wasiat itsam, dan agar penerima amanah wasiat mendamaikan antara pemberi wasiat dengan antara di sini antara orang yang menerima wasiat dengan ahli warisnya wal musalahu atau dengan orang yang menerima wasiat. Baik, kita coba ulang ya. Istilah-istilah ini sebenarnya bisa kita pakai terus. Ada al-wasi, ada al-musalahu. Al-wasi itu apa? Orang yang mendapatkan amanah wasiat. Sedangkan al-musalahu adalah orang yang mendapatkan manfaat dari wasiat. Si A berwasiat kepada si B, wahai B, kalau saya mati, tolong serahkan uang 10 juta kepada C. Maka B disebut al-musalahu, si B disebut al-wasi, sedangkan C disebut al-musalahu. Kata Ibnu Qayyim, al-wasi, yaitu si penerima pesan wasiat, penerima amanah wasiat, agar mendamaikan antara pemberi wasiat dengan ahli warisnya. Sehingga nanti kalau misalnya, oh ini terlalu berlebihan, kebanyakan, jatah ahli waris menjadi sedikit, nah, nanti silahkan didamaikan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, وَالْضَرَرُ نَوْعَنْ جَنَفٌ وَإِثْمٌ فَإِنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ الضِّرَارُ وَهُوَ الْإِثْمُ وَقَدْ يَضَرُ مَنْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهُوَ الْجَنَفُ. Tindakan merugikan orang lain itu ada dua, ada janaf, ada ithm. Terkadang merugikan itu dengan sengaja, dan itu disebut ithm, dosa, dan terkadang tidak sengaja disebut dengan al-janaf. Faman awsa bi ziyadatin ala thuluthi fahuwa madarun qasada aw lam yaqsad. Siapa yang berwasiat lebih dari sepertiga, maka itu memberikan madarat, baik sengaja maupun tidak. Sehingga ahli waris berhak untuk menolak wasiat itu. Wa in awsa bis-tsulutsi famaduna wa lam ya'lam annahu qasada ad-darar wajaba imda'uhu. Jika ada orang yang berwasiat sepertiga atau kurang dan tidak ada indikator bahwasanya tujuannya adalah merugikan ahli waris, maka wajib dilaksanakan. Fa in 'alimal musalahu annal musi innama awsa diraran, jika penerima hak wasiat mengetahui bahwasanya si mayit dulunya berwasiat tujuannya adalah untuk memberikan madarat kepada ahli waris, lam yahilla lahul akhdu, maka tidak boleh diambil. Walau i'tarafal musi annahu innama awsa diraran lam tajus i'anatuhu ala imda'i hadhil wasiyah. Dan jika al-musi, si calon mayit, mengakui kalau dia lakukan itu karena kebencian kepada ahli waris, maka tidak boleh membantunya untuk menunaikan wasiat ini. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba kasih rincian ya. Kita sedang berbicara tentang wasiat dharar. Wasiat dharar berdasarkan keterangan Ibnu Athir bisa dari pihak al-wasi. Al-wasi itu berarti orang yang mendapatkan manfaat wasiat atau orang yang mendapatkan amanah wasiat. Saya ulang, al-wasi adalah orang yang mendapatkan amanah wasiat. Si A ngomong kepada si B, tolong uang 10 juta serahkan ke si C. Maka si B namanya al-wasi. Sudah? Al-wasi melakukan doror dengan cara apa? Tidak amanah. Tidak amanah. Misalnya, dia diminta untuk menunaikan 100 juta, tapi yang dia serahkan cuma 50 juta. Atau dia diminta untuk berkorban sapi, tapi ternyata dia hanya berkorban kambing. Padahal nilai harta dari mayit masih banyak. Tidak ditunaikan semuanya. Maka sikap tidak amanah termasuk wasiat dharar. Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Yang berikutnya adalah wasiat dharar dari al-musi. Al-musi itu mayit. Sebelum dia mati, dia berwasiat. Nah, termasuk di antara bentuk wasiat dharar dari mayit adalah wasiat lebih dari sepertiga. Ya? Di sini Ibnu Qayyim memberikan rincian. Jika nilai wasiat kurang atau sama dengan sepertiga, ya, kurang atau sama dengan sepertiga, maka ya, perlu dilihat. Jika ada indikator, ini tadi yang sama dengan sepertiga, bukan kurang dari sepertiga ya. Mayit berwasiat sepertiga hartanya. Jika ada indikator mayit, kita bicara mayit ketika masih hidup ya, ingin mengurangi jatah warisan ahli waris, atau ingin apa ini? Ingin mengurangi jatah warisan. Ingin mengurangi jatah warisan. Sehingga semangatnya itu semangat permusuhan. Semangatnya karena semangat permusuhan. Maka dia tunaikan permusuhan itu di ujung hayatnya. Sehingga dia kurangi jatah ahli waris dengan cara berwasiat sepertiga. Jika ada indikator seperti ini, maka, kata Ibnu Qayyim, al-wasi, yaitu orang yang mendapatkan amanah, tidak boleh menunaikan, tidak boleh bantu dia untuk menunaikan permusuhannya. Demikian pula al-musa, saya taruh bawahnya aja. Demikian pula al-musa ilai, atau al-musa lahu. Musa lahu berarti yang menerima hak wasiat. Enggak boleh ngambil. Tidak boleh ambil. Atau dengan bahasa lain, wasiatnya tidak usah ditunaikan. Karena ada indikator permusuhan. Yang kedua, jika wasiat sepertiga tidak ada indikator permusuhan. Tidak ada indikator permusuhan. Ya, maka ini wajib ditunaikan. Baik. Belum selesai ini ya. Sekarang rincian yang kedua. Ini tadi baru satu. Yang kedua. Wasiat lebih dari sepertiga. Dan ini dharar. Ini dharar ya. Di sini ada dua kemungkinan. Disengaja. Kalau disengaja, ini disebut dengan itsam. Faman khafa min musin janafan au itsman. Ya, itu disebut itsam yang artinya dosa karena dia sengaja melakukan dharar dengan berwasiat lebih dari sepertiga. Maka tidak ditunaikan. Kecuali jika ahli waris setuju dengan perhitungan seperti yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, tidak disengaja. Tidak disengaja. Nah, ini disebut dengan janaf. Nah, ketika terjadi janaf atau itham, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk disesuaikan. Ya. Faman khafa min musin janafan au itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaihi. Jika dikhawatirkan pemberi wasiat itu melakukan itham atau janaf lalu didamaikan di antara mereka, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Artinya ketika lebih dari sepertiga, itu kan merugikan ahli waris. Maka terus didamaikan. Ini gimana wasiatnya kok lebih dari sepertiga? Oh, bapak itu tidak sengaja. Nah, berarti dia statusnya janaf. Ahli waris nggak setuju, tidak ditunaikan. Jika ahli waris setuju, tetap ditunaikan. Sudah? Jadi ini kembali ke persetujuan ahli waris. Baik jamaah, sehingga Anda bisa perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala menghargai pertimbangan, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertimbangan antara sengaja dan tidak disengaja. Berarti faktor batin itu termasuk yang mempengaruhi hukum terkait wasiat. Sehingga ketika dinilai, wah ini sengaja mau nggak benar nih. Ketika sengaja mau nggak benar, ada indikator permusuhan, maka tidak ditunaikan. Nah, kemudian, kok beliau nggak sengaja? Kok tahu bapak itu nggak ngerti total hartanya? Ya. Sehingga seperti tadi ya. Seperti tadi, total warisan 300 juta. Lalu beliau wasiat baik-baik, kalian kan sudah banyak yang mampu. Sementara masjid itu butuh wakaf. Dan saya ingin wakaf. Lalu si mayat menyampaikan, tolong wasiatkan, aku berwasiat, tolong sedekahkan 100 juta. Ternyata datang orang nagih utang 100 juta. Setelah sebulan kematian A. Nah, mungkin waktu A meninggal dunia, atau sebelum meninggal dunia, dia nggak nyadar kalau dia itu masih punya utang. Nah, jangankan dalam kondisi sakit, dalam kondisi seger waras sehat, akal masih maksimal, ya, masih bisa berpikir panjang, itu lupa utang, apalagi yang model kayak gini. Mungkin orang baru keingat punya utang, atau kadang nggak keingat, terus ternyata utang itu mengurangi total warisan, sehingga nilai wasiatnya lebih dari sepertiga. Berarti dia kasusnya apa? Janaf. Dan kalau janaf, silahkan dilakukan islah untuk mendamaikan di antara ahli waris dengan al-musalahu, orang yang mendapatkan manfaat wasiat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih meninggalkan beberapa kasus yang lain yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan tentang wasiat al-janaf, saya juga sebutkan ada satu contoh kasus, tapi ini sifatnya hanya kasus atau jawabannya jawaban penjelasan, tidak ada perhitungan. Baik, wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Untuk yang pertama kita akan bacakan pertanyaan melalui WA terlebih dahulu. Ada? Atau ini ada telepon masuk, kita angkat ya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Ustaz, begini, dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, untuk masalah wasiat. Kalau orang tuanya masih hidup, apakah sebaiknya kita mewasiatkan kepada putra-putranya mengenai dimiliki orang tuanya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan sepeninggal nanti anaknya, sepeninggal nanti orang tuanya meninggal. Tetap nanti insya Allah pada saat setelah meninggal ada bagi waris dengan harta setelah dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut. Siap. Nah, yang kedua, yang pertama adalah apakah lebih baik diwasiatkan dari sekarang atau apakah nanti menunggu bagi waris begitu. Kemudian yang kedua, ini ada saudara yang kebetulan kefakiran ilmu waris. Jadi ketika dulu orang tuanya meninggal, ibunya tuh membagi tidak dengan cara waris sesuai dengan syariat, Ustaz. Kebetulan saudara anak ini ibu satu, kemudian anaknya putra satu dan dua putri. Begitu. Ketika tinggalkan orang tuanya itu bagaimana tadi hukumnya? Karena warisan dibagi tidak mengenai syariat karena ketidaktahuan ilmu tentang warisan itu, Ustaz. Dibagi rata, oh, Bapak. Ya. Tidak sesuai syariat dibagi rata. Betul, dibagi rata. Bagi rata. Jadi dibagi-bagi begitu. Kamu rumah yang sana, kamu rumah di sini, kamu rumah di sini. Okay. Jadi terlihat hampir sama seperti Ustaz. Baik laki-laki maupun yang perempuan seperti Ustaz. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah orang tua berwasiat kepada anaknya untuk dilakukan pembagian warisan dan itu boleh dilakukan sebelum mati? Jika yang dimaksud adalah wasiat dalam arti pesan moral, tolong nanti kalau saya mati, harta warisan dibagi sesuai dengan prinsip syariat, insya Allah tidak masalah. Dan itu bukan wasiat harta, tapi wasiat pesan moral. Jadi untuk wasiat harta, ahli waris nggak berhak dapat wasiat. Misalnya anak pertama, saya wasiatkan anak pertama, nanti saya kasih rumah. Sisanya dibagi untuk semua anak. Nggak boleh seperti itu. Wasiat harta tidak boleh untuk ahli waris. Tapi kalau wasiat pesan moral kepada siapapun bisa, bahkan yang paling berat adalah ahli waris. Karena itu orang tua ketika berwasiat, saya berwasiat agar nanti harta warisan saya dibagi sesuai dengan hukum syariat, silahkan. Bahkan insya Allah itu jadi wasiat pesan moral yang bagus. Dan ketika kalimatnya umum itu masih memicu sengketa, maka orang tua bisa membuat ketegasan. Tolong dibagi sesuai dengan arahan Ustadz Fulan. Nah, sebutkan nama Ustadznya. Lalu Anda menghubungi sang Ustadz. Oh, Ustadz nanti minta tolong kalau saya mati, warisan keluarga saya dibantu dalam membaginya. Baik. Kemudian, bolehkah membagi warisan sebelum mati? Di buku ini saya sudah sebutkan. Di Pengantar Ilmu Waris, bab yang ke-8, halaman 104. Ya. Halaman 104, membagi warisan sebelum mati. Dan saya sebutkan ada rincian di situ. Karena itu, ada salah satu di antara makna membagi warisan sebelum mati adalah berpesan kepada keluarga agar warisan dibagi sesuai dengan hukum syar'i. Kalau ini sebenarnya bentuknya pesan moral, wasiat dalam bentuk pesan moral, bukan wasiat dalam bentuk harta dan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang kedua, terkait kasus orang yang sudah membagi waris sebelum atau dengan cara yang tidak sesuai syariat. Misalnya anak laki dan perempuan dibagi rata. Terus bagaimana penyelesaiannya padahal itu dilakukan sebelum paham? Maka penyelesaiannya adalah mereka berembuk kemudian dibagi sesuai dengan, dijelaskan ya, dibagi berdasarkan penjelasan sesuai dengan penjelasan syar'i, anak laki-laki dapat 2 kali dibandingkan anak perempuan. Nah, dari situ kan anak laki-laki tahu tuh nilainya. Oh, sebenarnya jatah saya itu sekian. Tapi dibawa oleh kakak perempuan saya atau adik perempuan saya. Nah, di situ dia bisa mempertimbangkan, setuju atau tidak. Kalau dia setuju, lanjutkan. Kalau dia nggak setuju, dia berhak untuk nuntut kakak-kakaknya, kakak dan adiknya yang perempuan, untuk mengambil sebagian. Agar haknya tidak dikurangi. Meskipun seperti ini boleh saja bagi ahli waris yang laki-laki tadi merelakan. Ya sudahlah, daripada nanti bikin ribut, ini ibu yang bagi, sudah saya relakan semuanya. Hukumnya boleh. Sehingga hal ini menggantung kepada kerelaan pihak ahli waris yang jatah warisannya dikurangi karena tidak sesuai syariat. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Putus ya. Kita baca pertanyaan melalui WA. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, suami meninggal, uang duka dari kantor dan dari tetangga, apakah termasuk haknya ahli waris atau haknya istri? Yang kedua, uang pensiun lanjutan atau pensiunan janda, itu haknya istri atau ahli waris? Baik. Terima kasih. Pertanyaan Anda ada di buku ini, dan insya Allah nanti akan kita bahas. Saya menjelaskan tentang batasan harta warisan. Ada uang duka, ada uang pensiunan, ada uang apalagi misalnya asuransi, dan aneka jenis-jenis uang. Di sini saya sebutkan ada 5. Uang pensiun, simpanan kematian, santunan asuransi dari negara, uang ganti rugi karena pembunuhan, termasuk juga karena kecelakaan, kemudian sumbangan ketika takziah atau uang duka. Ada di halaman 134. Mulai dari halaman 134. Insya Allah akan kita bahas, sehingga kami belum bisa mengangkat pertanyaan ini sekarang. Baik. Silahkan Bapak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ini mau tanya di luar tema waris bisa atau Ustaz? Baik, silahkan. Ya. Ustaz, kan kemarin Ustaz bilang begini, kalau sudah ditentukan gaji karyawan itu berapa persen dari keuntungan maksudnya dari pendapatan tiap bulan itu. Terus itu pengelola yang punya modal pemodal baik satu orang atau dua orang nggak boleh meminta bayaran dari itu. Tapi seumpama yang pemodal itu memperkerjakan anaknya atau istrinya sehingga dia dapat menjadi mendapat gajian dari persen itu gimana, Ustaz? Baik. Ya, itu yang pertama. Terus satu lagi, Ustaz. Nah, Ustaz, terus kan begini. Kita itu kerjasama. Terus dalam kerjasama itu, saya itu kadang berperan sebagai keuangan. Keuangan itu, kadang saya itu belanja. Belanja itu saya mengambil keuntungan dari kerja. Keuntungan saya itu bukan dari menaikkan harga barang itu. Dan saya di Timur Leste itu, saya sepertinya kalau pada waktu apa itu mata uang itu naik turun, pas saya belanja itu ada keuntungan, terus saya masukkan ke pembukuan. Tapi kalau belum ada keuntungan dari sistem naik turun mata uang itu, belum saya masukkan ke pembukuan, itu apakah boleh, Ustaz? Baik. Itu saja, Ustaz. Cukup, Bapak. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila gaji yang dimaksud di sini adalah untuk unit usaha milik bapak pribadi, maka owner boleh nggak ketika kerja dapat gaji? Jawabannya terserah. Karena tidak ada pihak lain yang terlibat di situ selain karyawan. Sehingga dia bekerja mau digaji maupun tidak digaji, terserah beliau. Demikian pula dia boleh mempekerjakan anaknya. Saya punya perusahaan, lalu anak saya minta kerja di perusahaan saya. Kemudian dia saya gaji. Silahkan sah-sah saja, karena itu perusahaan milik pribadi. Baik. Yang kita bahas adalah ketika perusahaan itu perusahaan kerjasama. Bapak dan teman bapak bekerja sama. Nah, jika dua-duanya kerja bareng, modal bareng, kerja bareng. Lalu sepakat, nanti kerja kita akan kita gaji. Insya Allah selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, silahkan dilakukan. Tidak ada masalah. Tapi kalau salah satu pihak ngasih modal saja, yang satu pihak modal plus kerja, kemudian kerjanya minta digaji, nah ini ada potensi merugikan pemodal. Kok bisa? Kalau usaha ini gagal, misalnya si A modal saja, si B modal dan kerja, lalu mereka kerjasama. Jika usaha itu gagal, sementara kerja si B dibayar, berarti, coba kita perhatikan, B sudah mendapatkan untung dari unit usaha yang dia kerjakan itu, sementara si A sebagai pemodal saja, dia nggak dapat apa-apa, bahkan nilai duitnya berkurang. Karena dipakai untuk biaya operasional sebagian, yaitu untuk menggaji si B. Nggak boleh yang kayak gini. Jadinya B mendapatkan keuntungan, aman dia. Sementara si A belum pasti untung, dan ada potensi rugi. Makanya yang seperti ini tidak diperbolehkan oleh para ulama, menurut pendapat yang lebih mendekati. Baik, kemudian kasus yang kedua, bapak bekerja sama dengan orang lain, lalu mendapatkan untung, ya. Dalam arti ketika pengadaan barang, dapat untung. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa musyarakah itu dibangun di atas prinsip al-wakalah wal-amanah. Dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Ya. Artinya, jika saya bekerja sama dengan A, maka saya adalah wakil A, A wakil saya. Dan saya mendapatkan amanah dari si A, sebagaimana pula A mendapatkan amanah dari saya. Sehingga ketika kita kerja terpisah, yang satu misalnya di kantor, yang satu di luar, lalu saya mendapatkan untung. Misalnya saya bagian pengadaan, lalu saya dapat untung. Dari ya, apapun bentuknya. Dari apapun bentuknya. Baik bonus, tips, apalagi. Misalnya tadi termasuk selisih nilai mata uang. Di anggaran misalnya $100, ketika belanja ternyata dolar naik, sehingga Anda bisa belanja lebih. Ya. Terpenuhi kebutuhan senilai $100 plus ada tambahan, karena dolarnya naik. Maka Anda mendapatkan keuntungan dari nilai dolar yang naik. Gimana ini? Semuanya wajib dilaporkan sesuai kondisi real yang Anda alami. Sehingga orang yang bekerja sama, siapapun pihak yang mendapatkan keuntungan, wajib dia laporkan kepada pihak yang kedua. Karena ini kerjasama. Contoh kasus yang lain. Ada orang yang bekerjasama A, B, C. Bekerjasama. Ya. A sebagai pemodal dan pengelola, B, C pemodal saja. Karena dia yang mengelola, si A yang mengelola, maka dia bersinggungan langsung dengan klien dengan yang lain. Misalnya usahanya adalah membangun kos-kosan. A beli tanah. Lalu setelah dia beli, dia bangun kos-kosan itu. Ketika beli, harga tanah misalnya per meter 5 juta. Tapi oleh si A dijual ke unit usahanya ini senilai 5,5 juta per meter. Sehingga dia ngambil margin 500. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, jemaah. Kenapa tidak boleh? Ini ada kecurangan. Ya harusnya Anda sampaikan apa adanya. Ya kemarin ngambilnya 500 juta, ya sudah, bayar 500 juta. Tidak boleh ngambil margin di situ. Kalau dia ngambil margin, berarti dia tidak amanah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak, dengan siapa di mana? Abu Fikri di Garjo, Pak. Barakallahu fikum. Silakan Bapak. Ya. Ustaz, ini saya menanyakan tentang sebelum warisan wasiat. Wasiat, Ustaz. Kalau misalnya harta kita yang mau kita wasiatkan itu melebihi dari sepertiga, tetapi sebelumnya itu kita kumpulkan semua ahli waris, kemudian kita meminta persetujuan mereka, kemudian kita mau mewasiatkan yang hartanya itu lebih dari sepertiga. Kalau misalnya ahli waris semuanya itu setuju, apakah boleh dilaksanakan seperti itu, Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya, itu saya kira. Nah, barakallahu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sempat menyinggung ini di pertemuan kemarin, Bapak. Jadi ketika ahli waris menyatakan setuju di hadapan ayahnya atau ibunya pada waktu orang tua itu berwasiat lebih dari sepertiga, maka nanti perlu ditanya ulang pasca kematian. Karena salah satu di antara pertimbangan yang diberikan oleh para ulama, persetujuan wasiat lebih dari sepertiga itu dilakukan setelah wafatnya mayit, setelah wafatnya orang tua atau pemberi wasiat. Kenapa? Karena ketika beliau belum wafat, harta itu masih menjadi milik orang tua. Sehingga mereka setuju nggak dianggap. Saya ulang ya. Kalau saya mengatakan, saya punya uang 100 juta, saya mengatakan, nanti tolong wasiat, saya berwasiat, tolong serahkan 50 juta untuk yayasan X. Setelah saya ngomong seperti ini, saya hidup selama 10 tahun lagi. Berarti selama 10 tahun, uang 50 juta itu milik siapa? Milik saya. Sehingga boleh saya pakai, boleh saya gunakan. Masih milik saya. Karena ketika saya berwasiat, sebatas dinyatakan wasiat itu tidak memindahkan hak milik. Perpindahan hak milik terjadi setelah saya mati. Dan itu saya sampaikan di depan anak-anak. Semuanya setuju, nggak ada yang protes. Maka persetujuan mereka itu nggak dianggap. Kenapa? Wong belum pindah hak milik. Belum terjadi perpindahan hak milik. Masih milik saya. Mau kamu setuju, tidak setuju, ini milik saya. Karena saya belum mati. Baik. Nah, begitu saya sudah mati, mereka ditanya lagi. Dulu Bapak berwasiat 50 juta. Yang itu lebih dari sepertiga. Kalian setuju atau tidak? Nah, ada faktor segan, ada faktor nggak enak kalau ngomong nggak setuju di depan orang tua. Sekarang kan orang tua udah mati. Sekarang kalian bisa ngomong. Setuju atau tidak? Yang dulu nggak berani, nggak setuju, mulai bilang, saya setuju, setuju, setuju, setuju. Saya nggak setuju, saya nggak setuju. Wah, ketahuan. Mana yang setuju, mana yang tidak setuju. Makanya perlu ditanya ulang, pasca kematian orang tua, apakah setuju ataukah tidak jika Bapak wasiat lebih dari sepertiga. Sehingga faktor segan, faktor nggak nyaman, nggak enak, sudah hilang. Disebabkan karena pemberi wasiat sudah meninggal, sehingga tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disegani, kembali kepada kerelaan masing-masing individu. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan untuk kajian di sesi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته